aran Patih Suwanda. gayuh utami. Tuk awet perang ngalengko, tenyo tarape mereng roko amreh raharjo dosa muka tan kekeh temong mung soh wah.